Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sore hari ini, ya, sore yang penuh barakah, ya, sore Jumat, pada hari Jumat di mana pada sore hari itu dikabulkan atau waktu yang makbul untuk digunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat adalah hari yang paling agung, di mana kita disunnahkan atau dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami, ya, wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ya, yang dikarang oleh Imam Abadruddin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i mutawaffa, ya, yang telah wafat pada tahun 733 min Hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang keutamaan ahli ilmu. Selanjutnya kita akan membacakan, dan sebelumnya juga kita telah menyinggung sebagian asar-asar yang dibawakan oleh imam-imam ataupun para sahabat, at-tabi'in, tentang keutamaan ahli ilmu dan ilmu itu sendiri. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan beberapa asar-asar yang belum kita bacakan tentang keutamaan ahli ilmu maupun keutamaan ilmu itu sendiri. Kita telah sampai sebelumnya pada athar yang dibawakan oleh Abu Muslim Al-Hawlani, ya, di mana beliau mengatakan al-ulama'u fil ardi mislun nujumi, maaf, itu kita telah baca. Ya, al-ulama'u fil ardi, benar. Al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama'. Beliau mengatakan bahwa al-ulama, orang yang alim di muka bumi ini, permisalannya sebagaimana bintang-bintang di langit. Ya. Kemudian beliau mengatakan idza badat sirinnasi ihtadaw biha. Ketika para ulama muncul di permukaan bumi, maka manusia mendapatkan petunjuk sebab ulama tersebut. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Dan ketika para ulama tersembunyi, hilang dari muka bumi ini, maka manusia akan khayyaru, bingung, tersesat. Maka begitu juga, begitu pula fungsi bintang-bintang di langit. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya fungsi bintang di langit ada tiga. Yang pertama bahwasanya fungsi bintang di langit yaitu zinatul lissama, ya, sebagai perhiasan langit, perhiasan angkasa. Maka sebagaimana bintang menghiasi angkasa, membuat langit menjadi indah, begitu pula para ulama di muka bumi ini, mereka menghiasi dunia, membuat dunia menjadi terang benderang, menjadi cerah, ya, menjadi indah, mendapatkan cahaya. Kemudian fungsi bintang yang kedua adalah sebagai rujumul lisayatin, ya, sebagai pelempar setan-setan, ya, yang mencuri dengar ketik dari kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, kemudian para malaikat yang menyampaikan ke penduduk nabinya dan lain sebagainya. Maka di sini setan mulai mencuri dengar, ya, kabar-kabar yang dibawa oleh para malaikat, sehingga bintang-bintang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelempar, ya, untuk menghancurkan, menghalau setan-setan yang mencuri dengar. Sebagaimana terjelaskan dalam surat Al-Mulk. Kemudian fungsi yang ketiga dari bintang adalah yaitu alamatun ikhtada biha, sebagai petunjuk arah. Ya. Maka sampai sekarang masih digunakan bintang sebagai petunjuk arah. Para nelayan, ya, atau para pendaki gunung ketika mereka tersesat, berada di tengah lautan atau di tengah gunung, rimba, hutan, tidak tahu arah, mereka akan melihat bintang, ya, mana arah yang tepat. Begitu pula ulama. Ulama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Mereka memberikan petunjuk ke dalam jalan yang lurus, yaitu siratul mustaqim, al-Islam, Al-Quran, jalan menuju surga. Maka begitulah sifat para ulama. Mereka menghiasi dan membuat indah di muka bumi ini. Mereka melempar atau menghancurkan orang-orang yang dolal, tersesat, ya, orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan, kesyirikan. Maka para ulama membantah mereka, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, sehingga hiduplah kembali sunnah. Kemudian begitu juga fungsi bintang sebagai petunjuk. Maka begitulah ulama memberikan petunjuk kepada manusia, kepada jalan yang lurus, siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya terdapat asar yang dibawakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Wa qala Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, berkata Abu Aswad Ad-Du'ali, "Laisa syai'un a'azzu minal ilmi," ya, maka tidak ada suatu perkara pun yang lebih mulia, yang lebih agung, a'azzu minal ilmi, daripada keutamaan atau kedudukan ilmu. Kenapa? Maka di sini Abu Aswad Ad-Du'ali menerangkan alasannya. Yang pertama, al-muluku hukamun alannas. Ya. Karena kenapa ilmu itu adalah hal yang paling mulia, yang paling agung. Tidak ada sesuatu yang lebih agung di antara lainnya selain ilmu. Karena beliau menjelaskan al-muluku hukamun linnas. Ya. Maka raja-raja itu, raja-raja yang menduduki tahta-tahta di kerajaan, yaitu hukamul linnas. Ya, mereka sebagai menetapkan hukum atau mengatur, ya, para manusia, para rakyatnya, masyarakat di rajanya, di negaranya. Wal ulama'u hukamun alal muluk. Akan tetapi ulama'lah yang memberikan, yang bisa mengatur para raja. Maka ketika dulu, ketika masa zaman khilafah, ya, khilafah Islamiyah, maka telah ma'ruf bahwasanya ulama dijadikan oleh para raja sebagai penasehat, ya, entah itu wazir, qadhi, dan lain sebagainya, ya, menteri, atau dijadikan hakim, dan lain sebagainya. Maka ketika suatu raja mengalami kesalahan, ya, atau mengalami keraguan dalam mengatur negaranya dan lain sebagainya, maka para raja tersebut tidak akan pergi kecuali kepada para ulama. Mereka meminta nasihat kepada para ulama. Bagaimana yang seharusnya mereka lakukan? Maka di sini seakan-akan para ulama itu mengatur raja. Dan tidak ada orang yang mau, atau seorang raja mau menuruti seseorang lainnya kecuali seorang ulama. Mana mungkin seorang raja menuruti rakyat-rakyat jelata atau menuruti orang yang sejajarnya, rakyat yang lainnya. atau menuruti istri-istrinya dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa membuat raja tunduk dan patuh kecuali para ulama. Ya, maka raja akan menuruti perkataan dan nasihat para ulama. Maka kita dapati pada zaman dahulu itu memiliki keagungan, kewibawaan yang sangat besar. Ya, berbeda, sangat berbeda jauh dengan sekarang. Ya, sekarang para ulama, ya, atau ulama dalam tanda kutip, ya, mereka mengemis-ngemis kepada pemerintah atau mengemis-ngemis kepada penguasa. Ya, mereka tidak berani mengatakan kebenaran di hadapan para penguasa. Mereka takut terhadap para penguasa. Mereka mengharapkan imbalan atau uang-uang dan lain sebagainya kepada para penguasa. Maka berbeda dengan ulama pada zaman dahulu. Ulama pada zaman dahulu memiliki wibawa yang sangat tinggi, wibawa yang sangat besar. Kita dapati, ya, banyak kisah-kisah atau cerita-cerita yang menunjukkan kewibawaan para ulama, bahwasanya para ulama itu tidak tunduk dan patuh kepada penguasa. Bahkan sebaliknya, penguasa lah yang tunduk dan patuh kepada para ulama. Ya, kita lihat cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Malik penulis Muwatta. Ya, suatu ketika seorang raja itu ingin menjadikan kitab atau hadis atau kitab Al-Muwatta ini, hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, maka kitab ini, Al-Muwatta ini, ingin dijadikan oleh raja sebagai konun, UUD, undang-undang dasar negaranya. Ya, karena menilai bahwasanya kitab atau Al-Muwatta ini mencakup semua aturan-aturan, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Maka ketika itu, ketika ditawarkan, ya wahai Imam Malik, saya ingin menjadikan kitab Al-Muwatta ini sebagai rujukan dalam mengatur negara. Maka Imam Malik seketika menolak. Ya, tidak mau menjadikan Al-Muwatta sebagai dasar undang-undang negara. Dan pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan raja-raja. Bahwasanya raja-raja mengatakan, kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Kenapa kamu tidak mau? Dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan penguasa lah yang takut, ya, enggan terhadap para ulama. Ketika para ulama tidak mau, ya sudah. Mereka tidak berani membantah. Begitu juga terdapat asar, ya, bahwasanya suatu ketika An-Nafi' ibn Abdul Harith, ya, beliau adalah seorang tabi'in yang ditugaskan Umar ibn Khattab pada saat itu menjadi gubernur di kota Makkah. Kemudian mereka berdua bertemu di suatu tempat bernama Usfan. Ya, wa kana Umar yastamiluhu ala Makkah. Dan pada saat itu Umar menjadikan Nafi ibn Harith ini sebagai gubernur kota Makkah. Maka ketika mereka bertemu, Umar ibn Khattab mengatakan atau bertanya kepada Nafi ibn Abdul Haris, "Man istamalta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi bin Abdul Haris, Nafi bin Abdul Haris, ya, siapa yang engkau jadikan sebagai penggantimu di kota Mekah? Ya, karena suatu kebiasaan pada saat itu, ketika seorang gubernur, ya, atau penguasa atau pemimpin pada saat itu safar, maka ada yang menggantikannya pada saat itu untuk mengurus atau, ya, mengatur daerah kekuasaannya. Maka An-Nafi ibnu Abdul Haris di sini menjadikan, ya, maka beliau mengatakan ibnu Abza. Faqala ibnu Abza, aku menjadikan ibnu Abza sebagai penggantiku untuk mengatur kota Makkah. Faqala, wa man ibnu Abza? Kemudian Umar ibnu Khattab bertanya lagi, siapa ibnu Abza itu? Kok bisa-bisanya atau sebagai seberapa pantas dia bisa menggantikan engkau menjadi gubernur? Maka Nafi ibnu Abdul Haris berkata atau menjawab, Qala maula min mawalina. Dia adalah budak dari budak-budak kami, salah satu budak dari budak-budak kami. Kemudian ta'ajjabat, ya. Maka heranlah Abu Umar bin Khattab dan berkata, qala fastalafta alaihim maula? Apakah engkau menjadikan penggantimu seorang budak untuk mengatur kota Makkah? Ya. Ta'ajjub. Heran, rasa heran Umar bin Khattab. Kemudian An-Nafi berkata atau menjawab, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal, wa innahu alimun bil fara'id. Ya. Wahai Umar bin Khattab, kenapa kami menjadikan Ibnu Abza ini sebagai penggantiku, pengganti kami? Ya, karena dia adalah qari'un li kitabillahi azza wa jal. Dia adalah qari' Al-Quran. Maksudnya qari' di sini adalah bukan hanya membaca, ya, namun dia adalah menghafal, memahami maknanya. Maka qari', kata-kata qari', jika dimutlakkan pada zaman dahulu, yaitu mereka lah yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengilmui Al-Quran. Maka Hanafi Ibn Abdul Haris menerangkan kepada Umar Ibn Khattab bahwasanya Ibn Abza ini adalah orang yang hafal tentang Al-Quran. Kemudian innahu alimun bil faraid, dan dia juga yang paling tahu tentang faraid, ya, ilmu tentang ilmu waris. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu waris, ya, bahwasanya ilmu waris bukanlah ilmu yang ecek-ecek atau yang dikesampingkan, tidak. Pada zaman dahulu ilmu waris adalah ilmu yang diagungkan, diutamakan, ya, setelah Al-Quran. Kemudian qala Umar, ya, nah, setelah mendengar jawaban dari Nafi Ibn Abdul Haris, Umar berkata, ya, sudah rasa herannya sudah terobati. Kemudian beliau mengatakan, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Oh, begitu ternyata. Maka saya ingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, bahwasanya Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an ini, ya, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan suatu kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an ini, ya. Maka tingkat atau kemuliaan seseorang itu bergantung kepada Al-Quran. Ada orang yang bisa mulia walaupun di sisi manusia itu rendah, budak, hamba saya dan lain sebagainya, namun mulia di mata Allah dan di mata para ahli ilmu, karena mereka memahami dan menguasai Al-Quran. Kemudian ada juga sekelompok orang yang direndahkan dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Mereka mencela Al-Quran dan lain sebagainya, meninggalkan Al-Quran sehingga Allah merendahkan kedudukannya di muka bumi ini maupun di akhirat. Nah, maka inilah keutamaan atau mulianya ilmu, ya. Ketika seseorang mempunyai ilmu menjadi seorang alim, maka dia akan bisa mengatur seseorang. Maka seorang raja pun tunduk kepadanya. Itu ketika pada masa zaman dahulu. Ya. Semoga kita bisa diberikan kenikmatan atau keistiqomahan menyampaikan yang hak, walaupun itu kepada penguasa dan lain sebagainya. Semoga Allah menjaga penguasa kita, ya, dan menjadikan penguasa kita menjadi orang yang salih, memperbaiki urusan keluarga atau urusan penguasa kita dan memperbaiki negara ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian asar yang selanjutnya, Ibnu Jamaah membawakan asar dari Wahbun, ya, Wahbun, waqala Wahbun. Siapa Wahab di sini? Wahab di sini adalah Wahab Ibnu Munabbih As-Sun'ani, ya. Beliau adalah seorang azizul ilmi, ya, orang yang besar atau banyak ilmunya fil Israiliyat, ya, dan wasahifu ahli kitab. Beliau sangat memahami atau mahir dalam ilmu tentang kisah-kisah Israiliyat dan kitab Ahlu Kitab, ya, tentang Taurat atau ya tentang Injil. Maaf, maksud kami tentang Injil. Jadi Wahab ini adalah orang yang sangat paham tentang kisah-kisah Israiliyat dan kitabnya, yaitu Injil. Ya, maka Wahab ini berkata, yatasya'abu minal ilmi, ya, asyarfu wa in kana sahibu daniyan. Maka ilmu itu melahirkan cabang yang pertama adalah asyarfu wa in kana sahibuhu daniyan. Ya, kemuliaan walaupun orang tersebut adalah daniyan, rendah di mata masyarakat atau rendah di mata orang-orang. Ya. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwasanya dengan ilmu seseorang bisa tinggi derajatnya. Dari hamba sahaya dia bisa menjadi seorang hukam atau hakim, penguasa dan lain sebagainya. Ya, maka itulah keutamaan ilmu yang melahirkan cabang-cabang. Yang pertama adalah sarf ilmu, sarf yaitu kemuliaan walaupun orang tersebut rendah di mata masyarakat. Ya. Jadi bagaimana caranya kok bisa syaraf tapi dia rendah tapi dia mulia? Ya, maka kita gabungkan ini dengan pemahaman bahwasanya danian itu dianggap rendah di mata masyarakat atau di dunia. Namun syaraf atau kemuliaan di mata Allah atau di akhirat kelak. Ya, atau di sisi Allah. Ya, maka kemuliaan di sisi Allah disebabkan oleh ilmu tersebut. Kemudian wal 'izzu wa in kana mahinan. Ya, dan keagungan walaupun orang tersebut hina dina. Ya, seseorang bisa saja dihina, dicela di muka bumi ini. Dihina mungkin karena fisiknya atau karena hartanya dan lain sebagainya. Namun oleh sebab ilmu, dia bisa menjadi orang yang mulia, yang agung. Kemudian wal qurbu wa in kana qasiyan, dan kedekatan walaupun orang tersebut jauh. Ya, maksudnya dia dekat dengan Allah walaupun dia jauh dari manusia, tidak dianggap oleh manusia, orang-orang menjauhinya. Namun oleh sebab ilmu maka dia qurb, dekat di sisi Allah. Kemudian wal ghina wa in kana fakiran. Kemudian kekayaan atau kecukupan walaupun orang-orang atau orang tersebut aslinya adalah miskin. Ya. Maka orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, maka jangan khawatir. Allah pasti akan cukupkan. Ya. Mungkin tidak dengan harta yang banyak, tidak. Ya. Namun kita pasti akan merasa cukup. Allah akan jadikan hati kita cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, setelah kita mengeluarkan ikhtiar. Maka orang yang sibuk dengan ilmu, ya, maka mereka janganlah takut sedikit pun, janganlah berkecil hati sedikit pun dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa atau makan apa saya nanti. Tidak, janganlah sekali-kali hal itu terbersit di dalam diri kita. Ya. Karena Allah insya Allah akan mencukupkan bagi siapa yang mengorbankan dirinya dengan ilmu atau mengorbankan dirinya kepada ilmu. Maka insya Allah Allah akan cukupkan. Maka tidak ada kita dapati, ya, ceritanya bahwasanya orang yang alim atau ulama itu, ya, mati kelaparan. Tidak. Tidak ada ceritanya. Mereka semua dicukupkan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, sehingga mereka merasa cukup. Berbeda dengan yang lainnya, mungkin hartanya banyak, namun mereka hatinya tidak merasa cukup. Nah, namun hartanya tidak barokah. Ya, sekali dia dapatnya banyak langsung habis, mungkin karena penyakitnya, atau mungkin karena bangkrut dan lain sebagainya. Maka seorang ahli ilmu adalah orang yang dijamin oleh Allah olehnya kecukupan. Maka jangan khawatir. Ya, jangan khawatir atau jangan takut untuk menuntut ilmu atau menyibukkan diri dengan ilmu. Wal mahabah wa in kana wadhi'an, ya. Dan ilmu itu melahirkan wibawa walaupun orang tersebut dipandang rendah oleh orang lain. Ya, sebagaimana kisah tadi, ya, Ibnu Abza, ya, seawalnya Ibnu Umar merendahkan Ibnu Abza tersebut, ya, karena dia adalah budak hamba sahaya dan lain sebagainya. Namun setelah tahu mengetahui bahwasanya dia memiliki atau qari ulil Quran, menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, kemudian paling mengetahui tentang ilmu faraid, maka hilanglah rasa heran Umar. Bahkan sangat senang dan menyetujui bahwasanya Ibnu Abza ini diangkat sebagai atau menggantikan posisi Nafi' Ibnu Abdul Haris sebagai gubernur di kota Makkah. Kemudian asas selanjutnya dikatakan oleh Wan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ya, Mu'ad ibn Jabal berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah." Ya. Belajarlah engkau ilmu, ya. Tuntutlah engkau ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah hasanah, suatu kebaikan. Di sebagian nuskha atau di sebagian naskah tertulis bukan hasanah, namun tertulis khasyah, ya, khasyah bukan hasanah, ada tashih di sana, khasyah. Jadi ta'allamul ilma fa innal ta'allamuhu ta'allumahu khasyah, ya. Belajarlah engkau atau tuntutlah engkau ilmu, carilah ilmu karena ta'allamuhu, ya, atau proses mencari ilmu itu adalah khasyah, ketakutan, ya. Maka di sini orang yang mencari ilmu selainnya dia menumbuhkan sikap khasyah. Maka tidak dikatakan orang berilmu kecuali dia timbul dalam hatinya sikap khasyah, sikap takut kepada Allah. Maka tidak berguna, tidak bermanfaat ilmu yang dia pelajari walaupun sebanyak, ya, buih di lautan, sebanyak langit dan bumi, kalau dia tidak tumbuh dalam hatinya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna, tidak bermanfaat ilmu tersebut. Nah, maka ilmu itu, ya, melahirkan sifat khasyah. Wa talabahu ibadah, ya, dan proses mencarinya adalah merupakan ibadah. Ya, walaupun, ya, ketika seseorang mengerahkan tenaganya, mengeluarkan hartanya misal dan lain sebagainya untuk mencari ilmu, dan pada akhirnya dia tidak mendapat ilmu tersebut atau dia tidak paham, ya, misal kalau zaman sekarang mereka dia pergi ke kajian jauh-jauh, ya, ada majelis ilmu di kota A dan dia di kota B, ya, kemudian dia pergi jauh dari kota B ke kota A, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya dan lain sebagainya. Dan sampai sana, sampai pada majelis ilmu, kemudian berkatalah ustaz, berkatalah syekh, dan dia tidak mengerti satu kata pun, sedikit pun yang dikatakan oleh syekh, maka itu pun sudah kebaikan, ya. Karena proses mencari ilmu, ya, talabahu ibadah, perjalanan dia untuk mencari ilmu, ya, perjalanan dia dari kota B ke kota A, mengorbankan waktunya, hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah. Maka cukuplah dengan hal tersebut, ya, sebagai motivasi kita untuk mencari ilmu. Ya. Kita datang saja kepada suatu majelis, kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh syekh atau ustadz, kecuali satu kata. Satu kata saja kita mengerti dari satu jam syekh berbicara. Maka itu cukuplah sebuah kebaikan. Ya. Maka jangan kita malas-malas atau menjauhkan diri dari majelis ilmu. Ya. Maka marilah kita bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Karena itulah bentuk ibadah. Hanya dengan kita berjalan, ya, berusaha untuk mencari ilmu, itulah sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita paham. Ya. Apalagi kita mengerti, memahami, menghafal dan menyampaikan ilmu tersebut. Maka ini ibadah di atas ibadah, pahala di atas pahala. Ya. Kalau istilah apa namanya bisnis ya MLM ya MLM ya, MLM yang berkah. Jadi pahala di atas pahala lagi, di atas pahala, pahala yang berlipat ganda. Kemudian wa mudakaratahu tasbihun, dan muraja'ah atau saling berdiskusi ya sesama teman itu merupakan tasbih, yaitu mensucikan Allah, mengingat Allah, dzikir. Wal bahsu anhu jihadun, dan mencarinya atau melakukan penelitian terhadap sesuatu tentang ilmu, maka disebut olehnya yaitu sebagai jihad. Ya, dikatakan jihad. Maka seorang ulama yang mencari proses atau mencari solusi dari suatu permasalahan, misal ada masalah kontemporer, hukum sesuatu A misal, maka mereka dia mencari ya, apa hukumnya, melakukan penelitian dan lain sebagainya, maka itu dikatakan jihad. Kenapa orang mufti atau orang yang melakukan ini disebut mujtahid, ya seorang mujtahid, orang yang bisa mengeluarkan hukum, karena dia mengeluarkan kemampuannya, seluruh kemampuannya berjihad bersungguh-sungguh ya, untuk mengetahui suatu permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya. Maka dikatakan mujtahid, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh ya, maka orang ulama yang melakukan penelitian tentang suatu ilmu dikatakan jihad fi sabilillah. Wabadlahu qurbatun, dan mengerahkan kesungguhan yang mengorbankan hartanya dan lain sebagainya, kesungguhannya merupakan kurbah ya, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lam, wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui sebelumnya adalah sedekah ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, amal tentang amal-amal yang tidak terputus, sedekatun jariyah ya, salah satun ya, tiga sedekah jariyah yang tidak pernah terputus, yaitu yang pertama adalah doa anak kepada orang tuanya atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya, kemudian sumur atau air yang diwakafkan dan lain sebagainya, masjid yang diwakafkan dan lain sebagainya ya, kemudian yang terakhir apa? Ilmu nafi yuntafa'u bihi ya, ilmu nafi yang bermanfaat, maka dialah sebagai sedekah jariyah. Maka seseorang yang mengajarkan suatu ilmu kepada seorang lainnya merupakan sedekah. Maka selayaknya seorang ayah atau seorang orang tua, mereka lah yang mengajari anaknya. Karena siapa lagi yang bisa diajari kecuali anaknya. Maka ilmu, apa-apa ilmu yang mereka ajarkan kepada anaknya akan menjadi sedekah jariyah. Yang pertama ilmu tersebut ya, ilmu yang mereka ajarkan kepada anaknya menjadi sedekah jariyah. Yang kedua, anak tersebut menjadi seorang alim. Seorang alim, kemudian menjadi soleh, mendoakan orang tuanya. Maka double pahalanya, atau double keuntungannya. Ya. Maka jangan sampai ibadah ini dicuri atau diambil perannya oleh orang lain. Ya. Karena ini salah satu ladang amal kita, mengajari anak. Mengajari anak adalah salah satu ladang amal kita. Misal kita mengajarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini akan senantiasa dibaca selama atau sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Selama dia masih sholat, ya, dia akan melantunkan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, minimal. Apabila kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, jelaslah pahala jariahnya. Banyak yang kita dapatkan, mengalir terus. Ya, walaupun kita telah meninggal. Kemudian waqala Fudail ibn Iyad, asar yang selanjutnya dari Fudail ibn Iyad Beliau berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Seorang alim dan wa muallim, orang yang alim dan dia juga mengajarkan ilmu-ilmunya, maka yud'a kabiran fi malakutis sama. Mereka akan diseru ya, dengan seruan kebesaran fi malakutis sama, di kerajaan-kerajaan langit, maksudnya di akhirat kelak. Ya. Jadi seorang yang alim dan berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, maka akan diseru dengan keseruan kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asar selanjutnya dari Sufyan bin Uyainah. Ya. Ma'ruf sahabat Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, "Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi." Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Man kana bainallahi wa baina ibadihi, ya. Barang siapa, merekalah yang menjadi perantara antara Allah dan antara hamba-hambanya. Ya. Jadi orang yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang bisa atau menjadikan, dijadikan oleh Allah perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Maksudnya apa? Ya, nanti dijelaskan. Wahumul anbiya wal ulama. Siapakah perantara tersebut? Yaitu merekalah nabi-nabi dan ulama, orang-orang alim. Maka para nabi dan ulama, merekalah yang menjadi jembatan antara Allah dan hamba-hambanya. Ya, para nabi menjadi jembatan untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada nabinya. Kemudian nabi tersebut menyampaikan kepada kaumnya. Maka di sini nabi dan rasul menjadi perantara, atau rasul menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Maka setelah nabi terakhir wafat, tiada, atau rasul sudah tidak diutus lagi, maka siapa yang meneruskan perjuangan atau menjadi perantara antara Allah dan hambanya? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah merekalah ahli ilmu, ulama. Mereka lah yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Ya. Maka ulama menyampaikan syariat-syariat Allah, Islam, kepada manusia. Maka ihdar ini, wahai duat, ulama, bertakwalah engkau kepada Allah. Bahwasanya engkau lah menjadi jubir, istilahnya tanda kutip, jubir Allah, juru bicara Allah. Maka ketika seorang awam, manusia, masyarakat mendengar perkataan dari seorang alim, maka seakan-akan dia mendengar ya, ajaran Allah, perkataan Allah. Ya. Maka ketika alim berkata, maka orang-orang awam, masyarakat akan mengira itu adalah syariat Allah. Maka bertakwalah para ulama dan para da'i untuk berbicara tidak sembarangan, tidak berbicara atas dasar untuk tidak berbicara kecuali dengan ilmu, kecuali dengan ilmu yang benar-benar, karena engkaulah yang menjadi panutan manusia, masyarakat. Ya. Ketika engkau berbicara, maka seakan-akan engkau menduduki posisi nabi, menjelaskan syariat Allah kepada manusia, maka manusia langsung akan patuh, tunduk, mengikuti perkataan engkau. Maka janganlah engkau mengatakan kecuali kebenaran. Dan makalah janganlah engkau menyeru kepada kesesatan. Ya. Maka di sini, ya, seorang alim menjadi patokan masyarakat. Kemudian waqala aidun Sufyan ibnu Uyainah juga berkata, ya, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwah. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada seseorang di dunia ini, ya, yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih utama dibandingkan dengan kenabian, nubuah. Ya, maka hal yang paling utama yang diberikan kepada seorang hambanya adalah nubuah, kenabian. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih afdol yang diberikan kepada hambanya setelah kenabian, karena kenabian sudah berhenti, kenabian sudah berakhir di masa Nabi Muhammad dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ya, sesuatu yang diberikan setelah kenabian yang lebih afdal kecuali ilmu wal fiqh ya. Ilmu dan fikih. Maka maksud fikih di sini apa maksudnya? Fikih adalah istilahnya adalah sebagaimana istilah syariat, ya, bukan istilah usuliyun. Ya, maksudnya fikih di sini adalah ma'rifatul hitab syar'i wa amal bihi. Mengetahui perkara-perkara agama, syariat-syariat agama dan beramal dengannya. Ya, maksudnya ya ilmu itu sendiri. Ya. Maka tidak ada yang lebih mulia atau lebih utama seorang atau sesuatu yang diberikan kepada hambanya kecuali adalah ilmu ya, setelah kenabian. Kemudian ditanya Sufyan Uyainah, fakilah amman hada, ya, dari siapa kamu mendengar perkataan ini bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah kenabian kecuali ilmu. Ya, maka Sufyan ibn Uyainah berkata, menjawab, qala anil fuqaha'i kullihim, ya, dari fuqaha, ahli fikih semuanya, maksudnya ahli ilmu. Ya, saya mendengar perkataan tersebut dari ahli ilmu. Ya, maka di sini kita ambil faedah bahwasanya hujjatul alim, ya, ketika mayoritas ulama itu kemungkinan besar benar, ya, walaupun tidak senantiasa atau seluruhnya atau selamanya bahwasanya jumhur ulama itu benar. Namun ketika jumhur ulama itu banyak yang berpendapat seperti itu, maka kemungkinan besar benar. Apalagi ulama berpendapat atau ijma, ya, ijma akan suatu hal. Bersepakat akan sesuatu hal, maka itu jelas adalah hujjah. Ya, maka di sini Sufyan ibnu Uyainah berkata, anil fuqaha'i kulluhum, ya, dari ahli ilmu seluruhnya. Jadi ahli ilmu itu sudah berijma, sudah bersepakat bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih utama yang diberikan kepada hambanya setelah kenabian kecuali ilmu. Maka di sini ijma ulama adalah hujjah. Ijma ulama adalah hujjah. Kemudian bahwasanya yang dikatakan ijma adalah ketika ulama ijma, ulama yang bersepakat, ya, bukan orang awam. Maka di sini tidak dikatakan anin nasi kullihim, ya, dari manusia seluruhnya tidak. Namun Sufyan ibn Uyainah mengkhususkan anil fuqaha ikullihim, dari ahli ilmu, ahli fikih seluruhnya. Maka ijma, ya, walaupun ijma manusia tidak dianggap, ijma orang awam tidak dianggap. Walaupun semua manusia awam berijma, bersepakat, ya, nah, kemudian ada ahli ilmi atau ahlul ilmu, ulama tidak bersepakat, maka batal. Tidak dianggap perkataan orang awam tersebut. Tidak ada manfaatnya perkataan orang awam tersebut. Maka inilah keutamaan ilmu. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang diberikan kepada hambanya yang lebih afdol setelah kenabian kecuali ilmu. Maka selainnya kita untuk senantiasa memberikan seluruh kemampuan kita, ya, senantiasa rajin mendatangi majlis ilmu, menuntut ilmu, ya, bukan untuk orang lain, tapi ini kembali ke diri kita sendiri, ya. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan benar. Dengan ilmu kita dihitung sebagai ibadah dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan ilmu. Maka seseorang harus bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Tayyib, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.